adalah karya dari Dores tentang iman di dada, dibawakan kelompok Lipstick bersama Jelly Tobing yang pernah membuat heboh karena memukul drums 8 jam lamanya. Ahmad Taufik yang dikenal dengan Atau pada lead gitar, Hari Subarja pada rhythm gitar, Dedi Dores pada bass gitar, sebagai pencipta lagu merangkap penyanyi. Sinarilah.